menyesatkan mereka semua dari jalan Allah. Maka demikian permusuhan syaitan dan bala tentaranya dan muwahhidin, mukminin, para rasul, para nabi alaihimussalam dan para pengikutnya, walikulli qaumin waris, dan setiap kaum memiliki ahli waris, ya, ini generasi penerus. Maka berlanjut sebagaimana mursalin dan anbiya punya para sahabat, punya tabi'in lahum bi ihsan, orang-orang yang terus mengikuti dan mengamalkan serta mendakwahkan ajarannya. Syaitan pun juga demikian, punya generasi penerus yang melanjutkan permusuhannya, kedengkian dan kejahatannya kepada ahlul haq. Diutus pada setiap kaum rasul untuk kembali mengingatkan umat manusia tentang tujuan mereka diciptakan, tauhidullah, mengingatkan mereka dari bahaya dan haramnya syirik dengan berbagai bentuknya. Firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus pada setiap kaum seorang rasul menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkan, jauhi segala yang dituhankan dan disembah selain Allah, dan itulah tauhid. Itu misi para rasul sampai rasul terakhir, khatamun nabiyyin wal mursalin, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Diutus oleh Allah di saat umat manusia dalam kegelapan, dalam kemusyrikan, ibadatul asnam, jahiliyah, penyembahan, peribadatan kepada selain Allah di kuburan, bebatuan, pepohonan, dan yang lain-lainnya, kemungkaran, kemaksiatan merajalela. Diutus beliau mendakwahkan al-hanifiyah samhah, agama yang lurus, jauh dari syirik, agama yang mudah, rahmat, menentang segala bentuk kemusyrikan, yang dilakukan oleh manusia, kembali mengingatkan mereka kepada tauhid. Wahakadha, dan dari rahmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira akan adanya di setiap abad orang-orang yang kembali tajdid, memberikan pembaharuan terhadap ma'alimuddin, pokok-pokok agama ini kembali kepada tauhid, kepada ta'ah, kepada sunnah, dan mengingatkan mereka dari syirik, dari bid'ah, dari mungkarat. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dan aku menganggap, aku melihat di awal abad pertama, yani setelah abad pertama lewat, yang Allah jadikan sebagai mujaddid di umat ini, memperbaharui kembali ajaran Rasulullah SAW, tauhid sunnah di umat ini, adalah Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, Imam Ahmad, pada abad kedua, memasuki tahun 200 sekian Hijriah, aku melihat yang Allah jadikan mujaddid, memperbaharui agama umat ini kembali kepada ajaran Rasul Sallam, para sahabatnya, adalah Imam Muhammad Ibn Idris, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan demikian, selalu ada orang-orang yang terus mengajak dan mengingatkan umat kepada tauhid dan pentingnya, mengingatkan mereka dari syirik dan bahayanya. Dan itulah ajaran mursalin, anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan salah satu a'immah, imam-imam dakwah, ulama umat ini yang membawa tajdid, pembaharuan akidah, tauhid, sunnah, dan menyingkirkan berbagai bentuk kemusyrikan yang terbiasa dilakukan oleh manusia, adalah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau hidup tentunya di saat Najd, wilayah Najd dan sekitarnya dipenuhi dengan berbagai macam bentuk kemusyrikan, disembah-sembah kuburan orang saleh, termasuk yang ma'ruf di saat itu adalah kuburan Zaid ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, di sana. Maka beliau pun berdakwah dan berdakwah, berjihad fisabilillah dengan hujjah dengan bayan, dengan dakwah ini, menyeru kepada tauhidullah, agar mereka tinggalkan segalanya yang disembah selain Allah, agar mereka ibadah tunduk hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tentunya sebagaimana pendahulu-pendahulunya tauladan beliau dalam dakwah ini, dakwah beliau pun tidak luput dari permusuhan, tidak lepas dari kebencian dan penentangan, baik itu dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, yang dianggap alim ulama, ataupun itu dari kalangan hukam, umara, pemimpin dan para penguasa yang ada di zaman itu. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah lahir tahun 1115 Hijriah, yaitu tahun 1693 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah atau 1784 Masehi, sehingga usia beliau ketika wafat 91 tahun rahimahullahu ta'ala. Dari catatan sejarah, mayoritas kalau bahkan boleh dikata hampir seluruhnya yang paling getol menentang dan memerangi dakwah beliau adalah dari kalangan Rawafid, orang-orang Rafidhah Syiah, dan orang-orang tasawuf dengan tarekat-tarekat mereka. Ditambah kufar dari kalangan kolonial, para penjajah, terutama dalam hal ini Inggris, yang sangat khawatir atas kepentingan mereka, melihat kebangkitan kaum muslimin dengan imannya, dengan dakwah yang diserukan dan disampaikan oleh Imam Muhammad rahimahullah. Maka dengan segala macam cara dan upaya, mereka memerangi dan menentang dakwah beliau. Terbukti ketika Ibrahim Basha berhasil memerangi kekuasaan dan dakwah Al-Imam Muhammad, langsung pemerintah Inggris mengutus delegasi untuk memberi sambutan hangat, memberi ucapan selamat kepada Basha yang telah berhasil memerangi dan menjatuhkan awal munculnya dakwah beliau ini. Oleh karenanya, orang-orang yang memerangi dan menentang dakwah tauhid ini, dakwah sunnah, sebab-sebab yang menjadikan mereka menentang dan memerangi bisa disimpulkan, yang pertama karena tentunya ghalabatul jahl, sangat jahilnya mereka terhadap agama Allah. Dan seperti dikatakan, wa man jahila syai'an adahu, yang jahil tentang sesuatu, tidak ngerti, enggak paham, akan memusuhinya. Karena dia enggak mengerti dan tidak paham hakikat dakwah Rasul dan para nabi. Karena kejahilan dalam akidah, kejahilan dalam tauhid, termasuk di dalamnya ta'assub, fanatisme kepada kelompok atau tokoh-tokoh tertentu, mengakibatkan mereka memusuhi dan menentang dakwah ini. Yang kedua, tuduhan-tuduhan keji, dusta yang dilekatkan kepada dakwah ini, dan itu syubhat-syubhat dari musuh-musuh dakwah yang memberi gambaran negatif terhadap dakwah ini. Mereka berupaya dengan itu untuk mencoreng keindahan dan kemurnian dakwah tauhid ini, tentunya dengan kedustaan dan syubhat, dan itu akan kita kupas insyaallah. Mudah-mudahan bisa semuanya, tergantung waktu. Syubhat bagaimana mereka sebarkan bahwa Imam Muhammad ini dengan dakwanya berarti khuruj alal hukam, telah keluar menentang pemerintahan yang ada di zaman itu, dalam hal ini Turki, Utsmani. Syubhat bahwa beliau dengan ini pula mengkafirkan keseluruhan umat Islam dan menghalalkan darah mereka. Agar syubhat-syubhat yang mereka rekayasa dan mereka lekatkan kepada dakwah ini, sementara Imam Muhammad dan dakwahnya berlepas diri jauh dari tuduhan-tuduhan keji tersebut. Yang ketiga, perselisihan dan peperangan yang terjadi di zaman itu banyak. Perselisihan terjadi begitu seringnya terjadi peperangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oleh sebab itu, sebagian sejarawan menilai bahwa tuduhan beliau dan dakwahnya sampai diberi nama Wahhabiyah atau Wahhabi, banyak ditunggangi oleh kepentingan politik yang menuduh ini, agar muslimin pobi, benci dan musuh kepada dakwah ini, dan dengan mudah kelompok tertentu bisa menguasai Hijaz, Mekah, Madinah di saat itu. Demikian pula kekhawatiran Turki untuk munculnya dan tegaknya negara tersendiri di Arab Timur Tengah yang mereka khawatirkan lepas dari pantauan mereka dan kekuasaannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nama dan istilah yang sering kita dengar bahwa dakwah ini dakwah Wahhabi atau Wahhabiyah, kenapa nama ini yang dipilih oleh musuh-musuh dakwah untuk mendiskreditkan Al-Imam Muhammad dan dakwahnya? Maka perlu diketahui nama ini bukan tiba-tiba muncul. Penamaan gerakan dakwah beliau atau ajaran beliau dengan penamaan Wahhabi ini muncul melalui proses dari musuh-musuh dakwah, muncul dengan segala taktik yang picik, muncul dengan adanya planning-planning busuk dan muamarah makar terhadap dakwah ini. Karena tentunya kalau mereka ingin menisbatkan penamaan dakwah ini kepada orangnya yang menyeru, Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tentunya secara bahasa pun akan dikatakan Muhammadi atau Muhammadiyah, karena orangnya bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka menisbatkan kepada Muhammadnya. Tapi kenapa itu tidak mereka ambil? Bukan nama Muhammad yang mereka jadikan nisbat nama dan menjadi celaan besar, menjadi cercaan, orang akan pobi dan musuh, benci ketika diperdengarkan kepadanya kata-kata Wahhabi. Dan tentunya ini pula muncul karena kejahilan tentang hakikat dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tidak mengerti apa yang beliau dakwahkan, ketika orang banyak tidak tahu apa yang beliau ajarkan. Seperti tadi disebutkan, orang yang jahil tentang sesuatu akan memusuhinya. Kembali kepada tadi, planning dan makar yang matang dari penamaan ini, hakikatnya kalau kita melihat tarikh sejarah, dan ini diketahui oleh musuh-musuh dakwah, pada abad kedua Hijriyah, abad kedua, di utara Afrika muncul kelompok ekstremis dari firqah Khawarij Ibadiyah yang dikenal kejam dan bengis luar biasa kepada kaum muslimin, membunuh, membantai. Khawarij seperti layaknya khawarij-khawarij yang lainnya. Kelompok ini dipimpin oleh Abdul Wahhab bin Abdurrahman ibn Rustum. Dia mati tahun 197 Hijriah, akhir-akhir abad kedua. Abdul Wahhab bin Abdurrahman ibn Rustum. Kekuasaan mereka, Khawarij ini, kurang lebih 100 tahun bertahan, membantai, membunuh dan kejam kepada kaum muslimin. Dikenal di kalangan fuqaha semenjak dulu. Dari situlah para fuqaha seperti Wan Syarisi, Al-Lakhami, dari fuqaha Andalus, mengecam keras, membantah dan mencela kelompok ini, dan pantas untuk dicela karena kejahatan dan kesesatannya. Al-Lakhami Ali bin Muhammad rahimahullah, dari fuqaha Andalus di zaman itu, Spanyol di zaman itu. Beliau wafat tahun 478 Hijriah, abad kelima atau pertengahan abad kelima. Demikian pula Alwan Syarisi wafat tahun 914 Hijriah. Dan beberapa ulama lain yang ada bantahan dan celaan mereka kepada kelompok ini, Abdul Wahhab bin Rustum, Khawarij Ibadi. Dari sini kemudian mereka ambil, dan ini makar yang mereka buat, ungkapan-ungkapan para fuqaha, celaan dan bantahan para ulama semenjak dulu, seperti Al-Lakhami tadi, Wan Syarisi, terhadap Abdul Wahhab. Lalu mereka arahkan ini seakan sedang membantah, sedang membicarakan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, karena adanya kesamaan pada nama Abdul Wahhab ini. Dari situlah mereka ambil nama Wahhabiyah atau Wahhabi. Dikesankan bahwa dakwah beliau pun gerakan dakwah Wahhabi dan Wahhabi, yaitu diarahkan kepada Abdul Wahhab bin Rustum. Padahal kalau diamati orang yang berakal sedikit saja, Kalau saja dia mau munsif, bisa objektif sedikit, jauh. Rustum abad kedua, Abdul Wahab bin Rustum. Dan para ulama yang berbicara pun yang ada di zaman itu, bahkan belakangan, Lakhomi pun tahun 478 wafat. Di saat bahkan mungkin kakeknya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir. Jangankan Imam Muhammadnya, hatta kakeknya mungkin belum lahir. Bagaimana mungkin pernyataan para ulama dan fuqaha Islam itu dibidikkan dan diarahkan kepada dakwah Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Inilah makar taktik yang disengaja oleh mereka, penggunaan nama Wahabi. Bukan hampa dan sia-sia. Tidak seperti yang diketahui sebagian orang, Wahabi karena Muhammad bin Abdul Wahab. Lah, ada background gerakan Abdul Wahab bin Rustum, Khawarij Ibadi, yang memang dikenal kejam, bengis, sesat dan jahat, membantai dan membunuh banyak kaum muslimin. Ini yang digunakan oleh mereka untuk mencoreng dan merusak dakwah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang memusuhi dakwah, orang-orang yang menentang, pada dasarnya mereka ini terbagi menjadi tiga. Kenapa mereka memerangi, mereka memusuhi dakwah? Yang pertama beliau sebutkan, orang-orang yang punya kepentingan terhadap tujuan dan hasratnya, ingin menjaga kedudukan dan jabatannya, takut kalau kursi dan kedudukan itu hilang dari mereka. Khawatir, itu yang mereka paling takuti, pengikut dakwah ini akan ambil kedudukan dan posisi mereka tersebut. Maka mereka memusuhi dan menentang dakwah. Ini para politisi dan yang semisalnya, dari para penguasa-penguasa dunia yang ada di masa itu. Yang kedua, orang-orang yang teranggap dan ternisbatkan kepada ilmu namun jahil, tidak mengerti hakikat dakwah Imam Muhammad, tidak tahu dakwah yang beliau bawa dan beliau ajarkan. Yang ketiga, memang dari tokoh-tokoh, orang-orang yang sesat dan menyimpang, yang menganggap al-haq itu batil dan batil adalah hak. Sehingga mereka menganggap ajakan tauhid, larangan dari syirik, larangan membangun masjid, tempat ibadah, di kuburan orang-orang soleh, mereka anggap ini penistaan kepada orang soleh, penghinaan, pelecehan kepada orang-orang soleh dan para wali. Tiga kelompok inilah yang paling menonjol dari mereka yang memusuhi dan menentang dakwah. Padahal Al-Imam Muhammad sendiri dalam banyak tulisan beliau menjelaskan kepada kita hakikat dakwah beliau, ajaran yang beliau serukan kepada umat ini. Antara lain yang beliau sebutkan, dalam tulisan beliau dari Rosail Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau katakan, "Ushidullah wa man hadharani minal malaika wa ushidukum." Aku bersaksi dan aku bersaksikan kalian semua. Di hadapan Allah aku bersaksi, di hadapan para malaikatnya dan sekalian kalian yang ada, bahwa aku meyakini dan berpemahaman seperti keyakinan firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, kebangkitan setelah kematian, dan iman terhadap takdir baik dan jeleknya, dan termasuk dari iman kepada Allah, iman dengan apa yang Allah sifati dirinya melalui lisan rasulnya tanpa diselewengkan, tanpa diingkari. Aku mengimani, meyakini bahwa Allah tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui segalanya. Maka aku tidak menafikan, tidak mengingkari apa yang Allah telah sifati dirinya dengan sifat-sifatnya, dan aku tidak menyelewengkan ayat-ayat tersebut. Aku tidak mengilhad, mengingkari, menolak sifat-sifat Allah dan nama-namanya, ayat-ayatnya. Tidak aku takyif, tidak aku katakan bagaimananya, seperti apa hakikatnya. Dan aku pun tidak menyamakan Allah atau sifat-sifatnya dengan makhluknya. Karena salah satu kedustaan dan tuduhan keji yang dilontarkan kepada beliau, bahwa beliau ini mujassima, menyamakan Allah dengan makhluknya, atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Makanya beliau pertegas bahwa aku tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak menserupakan Allah dengan hambanya. Hal itu karena Allah tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sama, tidak ada yang sebanding dengannya, dan tidak bisa dikiaskan kepada makhluknya. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya dan lebih benar perkataannya dari yang lain, maka Allah mensucikan dirinya dari orang-orang yang menyelisih syariat Allah, demikian pula dari orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Lalu beliau bawakan ayat di As-Saffat 180 dan berikutnya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Rabbmu, Rabbul Izzah, dari segala yang mereka sifati, yang itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah atau yang disifati oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sucikan dirinya dari segala sifat yang diberikan oleh makhluk kepada Allah, dan itu Allah berlepas diri darinya. Kemudian beliau sebutkan akidah beliau bahwa aku pula mengimani surga, neraka, bahwa keduanya makhluk terciptakan dan telah ada dan tidak akan fana, dan bahwasanya mukminin melihat Rabb mereka dengan mata mereka di yaumul qiyamah seperti mereka melihat bulan di malam purnama, tidak terhalang. Ini jelas melihatnya. Aku beriman bahwa Nabi Muhammad SAW penutup dan akhir dari para nabi dan rasul. Tidak sah iman seseorang sampai dia mengimani risalah Rasul SAW, bersaksi tentang kenabiannya, dan bahwasanya pula seafdol-afdolnya umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Uthman Dzun-Nurain, kemudian Ali Al-Murtadha radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian 10 sahabat yang diberitakan surga bagi mereka, kemudian Ahlu Badar, kemudian Ahlu Syajarah yang bai'at bai'atul Ridwan, kemudian segenap para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Aku berwala kepada mereka semua, memberikan loyalitas, cinta kepada mereka, dan aku pula menyebut kebaikan mereka, menyebut-nyebut keutamaan mereka, mendoakan keridhaan bagi mereka, beristighfar untuk mereka, dan aku diam, menahan diri dari segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian beliau bawakan ayat, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan aku pun meridhai seluruh ummahatul mukminin, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka wanita-wanita yang suci dari segala kejelekan dan keburukan. Aku pula mengimani karomah para wali, dan ini juga salah satu tuduhan yang ditujukan kepada beliau, bahwa beliau mengingkari, menolak, menentang adanya karomah bagi para wali. Hanya beliau tegaskan, aku pun meyakini, menetapkan adanya karamah pada para wali, hanya saja mereka tidak berhak sedikit pun untuk mendapat hak-hak Allah dari ibadah kepadanya, dan tidak boleh diminta dari mereka sesuatu yang tidak kuasa untuknya melainkan Allah semata. Aku tidak mengatakan satu pun dari muslimin mendapat surga atau neraka kecuali yang ada persaksian dari Rasul SAW. Ini gak boleh dikatakan fulan di surga ini sudah mati, fulan di neraka ini orang. Aku tidak mengatakan demikian kecuali yang ada persaksian dari Rasul SAW. Hanya saja aku berharap bagi orang yang berbuat baik surga baginya. Aku khawatirkan bagi yang berbuat jelek terancam neraka baginya. adapun dipastikan baginya surga, bagi yang neraka, itu menyalahi akidah Ahlus Sunnah. Aku tidak mengkafirkan satupun dari muslim karena dosa yang dia lakukan, dan aku tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dan ini salah satu tuduhan yang juga dituduhkan kepada beliau. Makanya beliau pertegas, aku tidak mengkafirkan satupun dari muslim hanya karena dosa yang dia perbuat, tidak sebagaimana mazhab Khawarij. Tidak aku keluarkan mereka dari keislamannya. Aku menganggap jihad sah dan ada dengan pemimpin kaum muslimin, baik itu yang saleh ataupun fajir. Begitu pula sholat berjamaah bersama mereka, para imam dan pemimpin kaum muslimin. Begitu beliau sebutkan satu demi satu dari akidah yang beliau yakini, ajaran dan pemahaman yang beliau dakwahkan tidak berbeda dan tidak keluar dari para ulama dan para imam yang sebelumnya, dari para imam-imam kaum muslimin. Dan akidah itu ma'ruf, akidah Ahlus Sunnah. Itu yang beliau tuangkan. Maka bagaimana mungkin seseorang dipaksakan bahwa dia punya keyakinan begini, punya pemahaman begini, sementara orangnya sendiri menafikan, menolak dengan tegas, membantah. Bukan itu akidah beliau, bukan demikian akidah dan keyakinannya. Nah, maka segala tuduhan yang dilontarkan kepada beliau beliau katakan, aqulu subhanaka hadza buhtanun adzim, semua itu kedustaan yang besar. Karena tuduhan bahwa beliau mengkafirkan kaum muslimin, mengingkari ini dan itu. Ini beberapa surat atau tulisan Al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita hakikat dakwah yang beliau sampaikan kepada umat. Oleh karenanya menjadi hak beliau sebagai seorang alim, hak beliau sebagai seorang imam untuk mendapat pembelaan. Belum lagi karena dakwah tajdid yang beliau bawa, mengembalikan umat ini kepada kemurnian agamanya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dan mengajarkan Islam kepada para sahabatnya. Dan itu tentunya kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. Terlebih beliau sebagai seorang imam dan sebagai seorang alim di umat ini, tidak boleh dibiarkan kedustaan dan makar dari musuh-musuh dakwah untuk meninggalkan kesan bahwa dakwah ini dakwah yang rusak, sesat. Seperti tadi dengan gelar atau julukan dakwah Wahabi atau Wahabiyah, maka kita mengambil beberapa syubhat dan bantahan para ulama terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada dakwah yang mulia ini. Di antara syubhat mereka yang selalu didengung-dengungkan terhadap dakwah ini, bahwasanya Al-Imam Muhammad rahimahullah telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menghina dan melecehkan, menistakan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri ada jawaban terhadap syubhat ini. Beliau katakan, subhanaka hadza buhtanun adzim. Sekali lagi, maha suci Allah, ini kedustaan yang besar. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasanya orang-orang yang mencela telah dicela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh musyrikin. Telah dicela Isa ibnu Maryam oleh Yahud. Dan orang-orang saleh yang setelah mereka, Allah subhanahu wa ta'ala membela mereka. Allah sebutkan, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Kemudian Imam Muhammad sebutkan salah satu dari kedustaan mereka pula, mereka tuduh aku melarang dari solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'ruf, ya, sering disebarkan oleh mereka bahwa Wahabi anti solawat. Wahabi memusuhi dan menentang solawat kepada Rasul SAW. Atau tuduhan dusta mereka pula bahwa aku telah mengatakan, Al-Imam Muhammad, kalau saja aku punya kekuasaan akan aku hancurkan kubah Rasulullah SAW yang di atas kuburan beliau. Maka semua ini adalah kedustaan dan buhtan, mengada-ngada, yang dilakukan oleh para syaitan yang ingin memakan harta orang lain dengan cara batil. Beliau sebutkan di antara mereka keluarga atau anak dari Syimsan dan juga Idris, keluarga dan anak-anaknya ingin mendapat harta benda dan kekayaan dari orang-orang jahil dengan mengangkat isu dan kedustaan-kedustaan semacam ini atas nama kehormatan dan kemuliaan seorang muslim, terlebih itu seorang alim, seorang imam. Dalam surat beliau kepada As-Suwaidi, ulama Irak saat itu, dalam membantah tuduhan Ibnu Suhaim yang juga menuduh tadi bahwa Imam Muhammad mencela Rasul, menistakan kehormatan Rasulullah SAW, melarang solawat kepada Rasulullah SAW, beliau katakan, dan ini usaha beliau untuk meluruskan tuduhan, dakwah beliau lewat surat beliau kirim ke beberapa ulama muslimin yang ada di zaman itu, seperti As-Suwaidi ini, ulama Irak yang ada di zaman itu. Beliau katakan betapa anehnya tuduhan ini. Apakah yang semacam ini bisa diterima oleh akal orang yang masih waras akalnya? Apakah seorang muslim ada yang berkata demikian, mencela kehormatan Rasulnya? Begitu pula sama tuduhan mereka, aku kalau punya kekuasaan akan menghancurkan kubah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya, kata beliau, dalam nasihatku kepada saudara-saudaraku, aku mengingatkan mereka agar di dalam kalbu mereka tidak ada yang lebih agung dari kitabullah, dari Quran Al-Karim, agar Quran itu yang paling agung, paling mulia, paling diutamakan, paling ditaati ajarannya, paling diprioritaskan. Jangan ada yang melebihi ini dari kitab-kitab yang lain. Jangan ada pula anggapan bahwa membaca kitab-kitab tertentu lebih mulia, lebih berpahala ketimbang membaca kitabullah Al-Quranul Karim. Gak akan ada yang menandinginya. Tentunya pahala jauh lebih besar. Ini kitabullah, lebih patut untuk dibaca dan banyak dibaca, ditadaburi. Adapun untuk membakar kitab-kitab yang ada, seperti yang mereka tuduhkan kitab Dalailul Khairat, ini dituduhkan beliau menyarankan atau memerintahkan bahkan untuk dibakar. Begitu pula tuduhan aku melarang solawat kepada Rasulullah SAW, maka semua ini adalah buhtan, kedustaan yang diada-adakan, rekayasa. Beliau mengingkari keras. Dan tentunya orang yang menuduh, al-bayyina 'alal mudda'i, dia berkewajiban mendatangkan bukti. Mana buktinya? Di kitab mana? Kitab-kitab beliau ma'ruf. Iya. Enggak ada yang samar. Usul thalatha, Qawaidul Arba, Kasus Syubuhat, Kitabut Tauhid, Rosail, banyak karya-karya beliau beberapanya. Di tulisan yang mana ada beliau larang solawat, beliau mencela Rasul? Di yang mana, di halaman berapa? Kalau mereka itu ilmiah, kalau mereka itu bertanggung jawab, taruhlah bahasa mereka orang-orang yang punya intelektual tinggi, tentunya akan malu berbicara tanpa didukung oleh bukti yang otentik. Kalau saja masih punya sisa rasa malu, maka tunjukkan di kitab mana, di halaman berapa. Sementara yang ada di kitab-kitab beliau justru pengingkaran keras terhadap kedustaan ini. Buhtan, buhtan, beliau berkali-kali mengulang. Ini kedustaan dan kedustaan. Musuh-musuh dakwah, dan begitu semenjak lama, ketika tidak bisa menghadang dakwah al-haq dengan hujjah, gak punya. Membantah dengan ilmu, gak ada. Maka yang mereka lakukan adalah kedustaan, fitnah, atau kekerasan, kekuatan. Itu yang mereka lakukan semenjak dulu, bukan lagu baru. Fir'aun gak bisa menghadapi Musa, kekerasan yang dia pakai. Wah, kena. Musuh-musuh para nabi di kaumnya sama, gak bisa menghadapi nabi ini, kedustaan yang mereka pakai. Fitnah, bahwa mereka ini orang-orang sok suci, bahwa mereka ini begini, bahwa mereka itu begitu. Setiap kali orang-orang ini tidak punya hujjah, tidak punya argumentasi yang kuat, karena mereka di atas batil, tapi gak mau terima, tetap mau melawan, maka yang dipakai senjata syaitan dengan kedustaan. Adapun kedustaan yang dituduhkan kepadaku bahwa aku menistakan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa bentuk kalimat yang mereka sebutkan, antara lain ini ungkapan mereka bahwa Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rummah fi qabri, sudah hancur lebur dalam kuburnya. Mereka pula menuduh bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan tongkat kita lebih utama, lebih bermanfaat ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tuduhan mereka bahwa Rasul enggak akan bisa memberi syafaat kepada kita, kepada umatnya. Begitu pula tuduhan mereka bahwa Imam Muhammad mengatakan ziarah kepada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak disunahkan. Begitu pula tuduhan mereka bahwa Imam Muhammad mengatakan Rasulullah pun tidak pernah tahu makna la ilaha illallah sampai turun kepada beliau ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahui bagimu bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Ini tuduhan-tuduhan mereka yang mereka nisbatkan kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Begitu pula kami dituduh melarang solawat kepada Rasul SAW. Maka semua ini khurafat, kedustaan, dan omongan yang dibuat-buat. semua ini adalah buhtan yang mereka tuduhkan kepadaku. Karena orang yang tahu keberadaan kami, hadir di majelis-majelis kami, pasti akan tahu bahwa semua tadi adalah kedustaan murni yang dibuat oleh musuh-musuh agama dan teman-teman syaitan untuk membuat lari orang dari ikhlas, dari tauhid, untuk orang tidak meninggalkan kemusyrikan-kemusyrikan yang ada. Maka perlu aku jelaskan, karena ini sekarang membantah tuduhan yang ditujukan kepada beliau, bahwa aku meyakini, itu akidahku, bahwa martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah martabat tertinggi dari seluruh makhluk yang ada, mutlak, secara itlak. Tidak ada yang lebih tinggi martabatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada. Belilah orang yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah. Dan beliau pula hidup di kuburnya, tetapi hidup barzakhiyah, yang tentunya tidak sama dengan kehidupan dunia ini, tapi kehidupannya kehidupan barzakhiyah. Dan itu bagi Rasulullah SAW lebih mulia. Kehidupan barzakhiyahnya jauh lebih mulia dibanding kehidupan para syuhada. Karena syuhada Allah sebutkan ahya'un inda rabbihim yurzaqun, hidup mereka di sisi Rabbmu diberi rizki, itu syuhada yang mati di medan perang. Dan Rasulullah jauh lebih mulia dari mereka semua. Karena beliau jauh lebih afdol, tanpa diragukan lagi. Aku pula meyakini sunnah ziarah kepada beliau. Hanya saja tidaklah syaddur rihal kepada kuburnya, karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Beda antara ziarah dengan syaddur rihal. Syaddur rihal orang sengaja menyiapkan segala sesuatunya, biaya, waktu, tenaga dan semuanya, sengaja untuk datang ke kuburan. Ini yang tidak dibenarkan. Adapun ziarah kubur Rasulullah SAW, ketika kamu umroh, haji ke sana, maka kamu datangi kuburan beliau, kamu salam, doa di sana untuk beliau. Nah, maka ini disunahkan, dan itu akidah beliau. Dan juga orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solawat-solawat yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti solawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, demikian pula seterusnya. Bersolawat dengan bacaan solawat yang dicontohkan dan dibaca oleh Rasulullah SAW, maka dengan itu dia telah bahagia di dunianya maupun akhiratnya, dan telah tercukupi ham dan gham, segala urusan, segala persoalannya akan tercukupi dengan solawat dia membaca solawat-solawat yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala seperti dalam Durar Siniyah halaman 1, 127 dan berikutnya. Ini akidahnya beliau. Dikuatkan pula ini dengan pernyataan Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala, salah satu yang mendukung dan menguatkan dakwah beliau. Adapun tuduhan mereka bahwa kami memusuhi orang-orang yang memuliakan Rasulullah SAW, maka kami katakan bahkan Allah mewajibkan kita semua untuk mencintai Rasul dan memuliakannya. Bahkan Allah wajibkan kita untuk menjadikan beliau lebih kita cintai daripada anak-anak kita, diri kita sendiri, dan seluruh manusia yang ada. Tetapi kita dilarang untuk berlebihan, melampaui batas. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengajarkan kita, La tatruni kama atratin Nasara ibn Maryam, jangan kalian hulu, ekstrim kepadaku sebagaimana Nasara ekstrim hulu berlebihan kepada Isa ibn Maryam sehingga dijadikan Tuhan selain Allah. Adapun cinta kepada beliau bahkan lebih dicintai dari yang ada semua dari manusia ini. Dimuliakan itu kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semua. Ini disebutkan oleh Imam Muhammad, oleh Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala. Maka ini bantahan jelas dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dan Imam Abdul Aziz bin Saud yang mendukung dakwah beliau. Dari sisi mana dikatakan beliau menentang solawat, Wahabi itu anti solawat, tidak cinta Rasul, bahkan menghina dan menistakan kehormatan beliau. Tunjukkan di kitab yang mana. Kalau sekedar dusta itu senjata syaitan. Mengada-ngada itu perbuatan orang-orang yang hina dan tidak punya malu dan kehormatan. Sementara kitab-kitab beliau, karya-karya beliau dengan halamannya, wadih jelas mendustakan semua itu. Ini salah satu tuduhan kedustaan yang dibuat oleh musuh-musuh dakwah untuk menggambarkan hina dan tercorengnya dakwah ini di hadapan orang-orang awam. Kalau dikatakan Wahabi anti solawat, Wahabi oh, sudah Wahabi, kami anti Wahabi, tidak boleh Wahabi di sini. Awam miskin mudah terprovokasi dan terpengaruh. Tapi orang yang objektif dan munsif akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Kita skors untuk persiapan sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.